curang mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Pak, curahan perasaan dan humor. Curang mor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bye. Halo Kang Samide. Kang Duna. Montore anyar apa Kang pernah dilaminating apa ya montore ya kayak yang listening temen awane ya iwe. Dah gue Kang Samide, yang ingin netes atol perahu terulias keja. Perahu kendangan tsunami. Nanya tak dorong sokan untuk montor anyar. Dan montor apa gue pernah-pernah kayak yang listening temen di fotokopi apa di laminating gue. Dah gue sing jinane montor keluaran terbaru. Ronda suka fit, maka Ronda suka ngefit. Ya, kelurahan terbaru keluaran terbaru dari Ronda. Ronda suka fit, maka Ronda suka ngefit. Kali ini dengan model terbaru. Apa modelnya yang apa deh? Model jengking, model ngadek, model jiplong, apa model dari Ratnasari, apa model Tamala Princeski, terserah, bebas. Yang penting model-modelnya terbaru dari Ronda suka fit, maka Ronda suka ngefit. Silakan tinggal dipilih. Ya, Ronda suka fit. Tidak perlu pakai BBM, tidak perlu pakai bensin. Rikat cukup nyiapna gula karo teh, dikutek karo wedang panas, harus dikutek bungkus lebona plastik. Baru gue montore dituntun bae montore. Nah kira-kira kesel wedang teh nembe dinum gelekek. Tapi kan ora mampu tuku bensin, dituntun sih montore sih. Wah. Selain itu montor Ronda suka fit kali ini hadir dengan cara pembelian paling gampang. Apa yang tuku? Online pay, kredit, eceran, tuku balik disit, tuku helm disit, atau tuku pentil disit, ora apa-apa, ngecar. Selain itu tukar tambah juga diperbolehkan. Tukar tambah Kang. Rika duene apa Rika? Duene TV, hitam putih apa mending? Lah, kepengin dituker karo Ronda suka fit. Online pay, tuker tambah. Tapi tambah balik kalungan celurit. Seneng nemen kon mas anu TV dijoli karo montor tadi ya. Oh, ayo. Buruan beli Ronda suka fit. Mangkat Ronda suka ngefit. Bagaimanapun juga, tukang Ronda anak montor letak belum dipanggul. Hati-hati gue.